Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahudah amma ba'd. Faya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada hadis yang ke-1920. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal innallaha azza wa jal yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-jannati fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik fayaqulu hal raditum fayaquluna wama lana la narda ya rabbana waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu alla u'tiyakum afdala min dhalika fayaquluna wa ayyu shay'in afdal min dhalika fayaqulu ukhillu 'alaykum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abadan. Mutafakun alaih. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal berkata pada ahli jannah, wahai ahli jannah, maka para penduduk surga mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaika rabbana wa sa'daik ini artinya aku penuhi panggilan engkau wahai Rabb kami dan kebaikan ada di kedua tanganmu. Maka Allah menyatakan, apakah kalian sudah ridho? Maka penduduk surga mereka berkata, wa ma lana la narda ya rabbana, dan kenapa kami tidak ridho wahai Tuhan kami, dan sungguh engkau telah berikan pada kami apa yang tidak engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah berkata, tidakkah aku berikan pada kalian sesuatu yang lebih utama dari hal itu? Artinya, maukah aku berikan pada kalian sesuatu yang lebih utama, lebih baik dari apa yang telah aku berikan pada kalian? Maka mereka penduduk surga menjawab, maka apalagi yang lebih baik dari hal itu wahai Rabb kami? Maka Allah menyatakan, aku halalkan atas kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka atas kalian setelahnya selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya ahlul jannah sudah merasa puas dengan segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan pada mereka, sampai ketika Allah bertanya pada mereka, apakah kalian sudah ridho dengan itu semua? Mereka menyatakan, bagaimana kami tidak ridha wahai Rabb kami? Engkau telah anugerahkan kepada kami kenikmatan-kenikmatan apa yang tidak pernah engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidakkah kalian mau kalau aku berikan pada kalian sesuatu yang lebih utama dari itu, lebih baik dari itu semua? Maka ahli jannah, penduduk surga, terheran-heran. Wa ayyu shay'in afdal min dhalik? Apalagi yang lebih baik dari kenikmatan yang telah engkau berikan kepada kami, wahai Rabb kami? Maka setelah itu Allah menyatakan, aku halalkan atas kalian keridhaanku. Aku enggak akan murka lagi atas kalian setelahnya selama-lamanya. Berarti ridwanullah, keridhaan Allah ketika Allah telah meridhai ahlul jannah, ini kenikmatan yang sangat besar dari kenikmatan-kenikmatan surga. Karena keridhaan Allah akan menjadi sebab datangnya segala cahaya dan kebahagiaan. Dengan Allah meridhai ahlul jannah, maka itu merupakan kenikmatan yang tersendiri, yang tiada tara, yang mereka tidak menduga akan datangnya kenikmatan itu, karena mereka merasa bahwasanya kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka di surga itu sudah cukup. Sampai ketika ditanya, apakah kalian sudah ridho, sudah rela? Tentu kami sudah rela. Bagaimana kami tidak rela, wahai Rabb kami? Engkau telah berikan pada kami kenikmatan apa yang tidak pernah engkau berikan pada seorang pun selain kami. Maka ditambahi oleh Allah sebagai penyempurna kenikmatan tersebut adalah keridhaan Allah. Karena setiap orang kalau dia tahu tuannya itu ridho terhadap dirinya, misalnya seorang budak tahu majikannya itu ridho terhadap dirinya, maka dia akan tenang, jiwanya akan lapang kalau diridhai oleh majikannya, hatinya akan bahagia, merasa terpenuhi dengan segala kenikmatan. Karena itu sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan sang majikan pada pembantunya. Bagaimana ketika ahlul jannah diridhoi oleh Allah, maka keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada kenikmatan surga yang mereka rasakan selama itu. Maka keridhaan Allah termasuk bagian dari nikmat surga yang paling tinggi. Hadis yang berikutnya 1921. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam fanadara ilal qamari lailatal badri wa qala innakum satarawna rabbakum ayyanan kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Muttafaqun alaihi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka beliau melihat ke arah bulan pada malam purnama. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian dengan pandangan mata-mata kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika memandangnya. Di sini yang disamakan oleh Rasulullah bukan objeknya, namun cara melihatnya. Artinya nanti ahlul jannah akan melihat Rabbnya benar-benar sebagaimana dahulu di dunia mereka melihat bulan purnama dengan mata mereka. Tidak saling berdesak-desakan. Maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar nanti ahli jannah akan benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdesak-desakan. Maka di sini terdapat penjelasan tentang penetapan ru'yatullah fil jannah. Allah itu akan dilihat di surga oleh hamba-hambanya yang mukminin. Dan ahlun nar nanti akan terhijabi, tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang paling tinggi di surga. Bahkan karena longgarnya mereka, lapangnya ketika melihat wajah Allah nanti, mereka enggak ada yang saling berdesak-desakan. Kalau di dunia ada tamu agung yang datang, seorang presiden, seorang gubernur, atau tokoh, atau bahkan ahlul ma'asi yang datang sekalipun, bidu wanita, artis dan lain sebagainya, itu kalau ingin melihat itu harus berdesak-desakan, ingin tahu apa tokoh idolanya harus berdesak-desakan. Nanti penghuni surga ketika melihat wajah Allah itu enggak ada yang berdesak-desakan sama sekali. Dan ketika Allah tampakkan dirinya padanya, Allah perlihatkan wajahnya yang mulia pada ahlul jannah, nanti ahli surga itu semuanya melupakan kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Kenapa? Memandang wajah Allah termasuk kenikmatan yang paling tinggi di surga. Mereka akan melihat wajah Allah dengan mata-mata mereka secara langsung. Tidak ada hijab, enggak ada tirai, enggak ada penutup. Hadis yang ke-1922. Hadis yang terakhir ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Dengan hadis ini berarti kita selesai dari membaca kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Suhaib bin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar fayaksiful hijaba fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian sebagai kenikmatan dariku? Maka penduduk surga menyatakan, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih cemerlang, ya Allah, itu sudah cukup. Bukankah engkau telah memasukkan kami pada surga? Bukankah engkau telah selamatkan kami dari siksa neraka? Maka akhirnya Allah menyingkap tirai antara dirinya dengan penduduk surga. Maka tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang jauh lebih mereka cintai, lebih mereka senangi dibanding dengan melihat kepada Rabb mereka. Maka melihat Allah, melihat wajah Allah, ini kenikmatan yang paling tinggi di surga. Sampai disebutkan dalam riwayat, ketika penduduk surga nanti disingkapkan tabir sehingga mereka bisa melihat wajah Allah dengan mata-mata mereka, maka mereka sampai lupa dengan kenikmatan yang ada dalam surga yang mereka telah nikmati selama itu. Kenapa? Melihat wajah Allah ini kenikmatan yang tertinggi di dalam surga. Maka di sini pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan hadis ini sebagai penutup bab ini. Karena hadis ini memuat penutup kemuliaan yang Allah anugerahkan pada hamba-hambanya yang saleh. Maka ini diharapkan sebagai bentuk kita nantinya akan ditutup akhir hayat kita oleh Allah dengan husnul khatimah, dengan harapan demikian. Qala An-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini jadikan penutup bagi kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka karena sebab keimanan mereka dengan mendapatkan sesuatu yang mengalir dari bawah-bawah mereka sungai-sungai dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka seruan mereka, slogan yang mereka ucapkan di dalam surga adalah Maha Suci Engkau Ya Allah. Dan salam penghormatan yang mereka amalkan adalah Assalam, yaitu salam. Dan penutup doa mereka adalah segala puji yang sempurna bagi Allah Rabbul Alamin. Maka kata Imam Nawawi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus ini. Dan sungguh kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah yang telah memberikan petunjuk pada kita. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad hambamu dan Rasul utusanmu, seorang Nabi yang ummi. Dan juga kepada keluarga Muhammad dan para istrinya dan anak keturunannya. Sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkahilah Muhammad, seorang Nabi yang ummi, dan juga berkahi atas keluarga Muhammad dan istri-istrinya dan anak keturunannya. Sebagaimana engkau telah berkahi atas keluarga Ibrahim, atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Maka di alam semesta sungguhnya engkau Zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Faraqtu minhu yawmal itsnain rabi' syahri Ramadan sanata sab'ina wa sittimi'atin bidimasq. Aku selesai menulis kitab Riyadhus Shalihin itu bertepatan hari Senin tanggal 4 bulan Ramadan tahun 670 Hijriah di kota Damaskus, Syria. Maka dengan ini berarti kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Tanpa terasa kita sudah membaca 1922 hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan ulang kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini dari awal. Kita selesaikan pembacaan kitab ini kurang lebih sudah 4 tahun. Tanpa terasa kita sudah melewati 1922 hadis, hampir 2000 hadis. Semoga kita bisa mengambil faedah, pelajaran-pelajaran berharga yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya yang agung dan mulia untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita bisa mendapatkan barokah karena itibak kita, mengikutnya kita kepada bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam kehidupan kita. Riyadus Salihin, ini benar-benar tamannya orang-orang yang saleh. Taman hadis-hadis Nabi yang luhur, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terluputkan dari membaca, mendengarkan hadis-hadis Nabi, sehingga mereka terluputkan mendapatkan bimbingan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bentuk anugerah dari Allah yang wajib untuk kita syukuri, kita bisa mendengarkan, mengkaji bersama hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi sebagai patokan, sebagai panutan, sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Sungguh satu hadis demi hadis yang kita kaji bersama itu jauh lebih utama, jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada dunia dengan segenap kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang mungkin ditakdirkan oleh Allah bisa menggapai kenikmatan dunia. Ada seorang tokoh yang memiliki harta 500 triliun lebih. Ada yang punya harta di Indonesia mungkin 5 triliun, ada yang sekian triliun. Belum tentu mereka mendapatkan kenikmatan bisa mengikuti, mengkaji, mendengarkan, mendapatkan faedah pelajaran dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Sungguh satu buah hadis yang kita kaji itu jauh lebih utama, jauh lebih berharga dari mutiara, dari berlian. Karena kita tidak tahu, mungkin di antara sekian hadis yang kita kaji, dari situ akan menjadi sebab datangnya hidayah dan petunjuk bagi kita. Sehingga dengan itu kita mendapatkan taufik minallah untuk kemudian menggapai husnul khatimah. InsyaAllah kita akan mulai lagi mungkin pembacaan kitab Riyadus Salihin dari awal pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahama ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.